Cendong manap doa ia didulang kawan sayo sayang jalan. Gerak ku cinta lape pamenan, baik tu hidup caro bakawan. Sudah kita bak baca kaca, ada salah tolong maafkan. Kini batamu bisa barulang, uluakan tangannya wela salam. salam, pambisian-bisian sayang. Cari manari galau pun pai, dan patia gitar bau banyak. Untung-untung lai batamu sayang, manda kelah di hati. Kato haro dan timbang cinta jo rasa sayang, gampang ko hidui patamu elo, usalah jame honde dia sayang. Gitar bau banyak, untung-untung lai batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo rasa sayang, gampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Untuk mata pandang. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang, kalimpanan mata maharos sayang. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalan tibo turikan saja kandaran tuo rilakan denai rang biasa andia juo nan kata seso biarlah bumi dua karam di tapi daripada karam di tangan andia juo nan kata miayo bangsa diri. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang, kalimpanan mata maharos sayang. Lapua kayu nana dia sandari turunkan saja kandaran mandehe pai ayang bajalan lingaulah kami nan baduo. Hilang dadape di urai mao, yo hilang ma. Bajalan tinggalkan kami, tinggallah kami menang wang babat tiado tampe kami kabateng kawan. Bulan manangi hari marato tahun ko bana Tuhan bakan nanti do kebawa kita jalanlah mania kapusan. Ah, yang baik itu banan dan nangkaman deh dan tak lupakan. Kini mandelang tiado nanti ga hanyo pusaro baca re ayang jo mande basambang de bakarano jo ana usana lupo. Oh, lagi. dasar.